Barakallahu fikum. Maka dari itu kami menghimbau semua ikhwan, rijalan wa nisa'an, untuk berperan andil di dalam jihad yang besar ini. Jihad dengan ilmu, jihad dengan fisik atau dengan harta kita, dengan edisi tebar media ini, di mana tentu ba'dallah azza wajal, setelah pertolongan Allah, kemudian sumbangsih teman-teman, upaya teman-teman untuk menerapkan qaulahu ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk seperti kenikmatan yang seperti itu, kata Allah, hendaknya saling berlomba orang-orang yang berlomba. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini bagian dari at-ta'awun, di atas kebajikan dan ketakwaan. Akan dibuka seperti yang sebelumnya edisi tebar media tentang komunis, di mana telah tersebar di berbagai pelosok bumi Nusantara ini dan telah disambut oleh banyak pihak yang mendapatkan pencerahan, dan mereka berterima kasih kepada ahli sunnah yang belum pernah dilakukan oleh siapapun seperti ini di negeri ini, oleh ahli sunnah yang fukara ini, oleh ahli sunnah yang miskin-miskin ini. Namun dengan iman, dengan takwa, dengan semangat, menjadi sebuah kekuatan besar. Menghimbau juga anak-anak kita, anak didik kita, mulai dari yang TK, madrasah, tahfidz dan seterusnya, untuk berandil. Seperti sebelumnya, sebatas info yang disampaikan kepada saya bahwa majalah itu senilai dengan 5.000 rupiah, uang jajan beberapa anak-anak dalam sehari atau dua hari. Kita tahan, kita bersabar sebagaimana bersabarnya para sahabat yang dalam banyak pertempuran mereka tidak mendapatkan logistik makanan, hingga mereka memakan belalang. Mereka di dalam beberapa pertempuran makan biji-biji kurma yang sudah dikeringkan. Dalam beberapa pertempuran mereka bergelantungan di pohon-pohon mengambil daunnya untuk dimakan. Maka kita yang jauh lebih makmur dibandingkan para sahabat. Kita perlu berjuang di sini mendidik anak-anak kita, teman-teman kita, keluarga kita, untuk bahu-membahu. Barakallahu fikum. Ada sebagian teman yang bisa bersedekah 2 majalah. Yang itu bisa 7 majalah. Yang itu bisa 20 majalah. 20 majalah itu berapa sih nilainya? Lebih murah dari pakaian yang Anda pakai, wahai saudaraku. Lebih murah dari itu. Maka saya menghimbau ahlus sunnah dimanapun berada yang mendengarkan tausiah ini di seluruh negeri Indonesia ini, untuk bahu-membahu. Luangkan sedikit rezeki kita. Saya katakan sedikit saja dari rezeki kita. Kita ingin, kalau tentang tebar komunis hampir 300 ribu eksemplar, kalau saya tidak salah ingat, maka pada edisi kenapa terorisme tidak kunjung habis, kita berharap sampai menyentuh angka 500 ribu eksemplar biiznillahi ta'ala. Ini yang ana ingin sampaikan dalam kesempatan malam kali ini. Semoga upaya kita dinilai oleh Allah sebagai jihad fisabilillah. Upaya kita ini dinilai bagian daripada sumbangsih yang sedikit untuk menolong agama Allah, tauhidullah, sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In yansurkumullaha fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih. Barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongnya. Menolong dia di dunia dengan tetap di atas akidah yang lurus, dan Allah menolong dia di akhirat. Yauma yataqumul ashhad, di hari di mana para saksi semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.